Tiada keberuntungan bagi seorang lelaki selain memiliki istri yang soleha, yang dapat menjadi penyejuk, penguat iman, pencerdas akal pikiran, penggelora semangat hidup, dan menjadi jalan kemuliaan dunia akhirat. Istri yang solehah bak bidadari yang turun ke dunia, ditatap menyejukkan pandangan, perkataannya membahagiakan hati, kehadirannya adalah cahaya yang dapat menerangi langkah hidup, menapaki ridho ilahi. Berbahagialah bagi yang dikaruniai bidadari di dunia ini, yaitu istri yang solehah permaisuri hati. Kau memang